له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dan kita sampai pada bagian terakhir dari kitab beliau, yaitu disebutkan di sini salah satu dari prinsip dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan wattiba'u as-salafus salih waqtifa'u atharihim wal istighfaru lahum, dan di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ittiba'u as-salafus salih, mengikuti as-salafus salih, waqtifa atharihim, dan menelusuri jejak mereka, wal istighfaru lahum, dan juga memintakan ampun, mendoakan ampunan lahum untuk mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, ini merupakan prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini juga senantiasa disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah saat mereka menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebutkan dalam penjelasan singkat tadi oleh beliau Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah bahwa di antara prinsip Ahlussunnah adalah mengikuti as-salafus salih, menelusuri jejak mereka. As-salafus salih, mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kita dalam berakidah, dalam bermanhaj adalah mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena tentu mereka adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat terbaik dari umat ini yang telah mendapat rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla dan dari Rasulnya, sehingga menjadi keyakinan kita dan sekaligus itu kewajiban atas kita semuanya untuk mengikuti mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam beragama ini. Hal ini tentu sebagaimana telah disebutkan pula di dalam ayat maupun hadis yang terkandung padanya tazkiyah terhadap mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti di antaranya firman Allah Azza wa Jal yang menunjukkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Semacam ayat-ayat yang pernah kita sebutkan sebelumnya, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, mereka para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jal. Perhatikan ayat tersebut. Allah Azza wa Jal menyebutkan para sahabat as-sabiqun al-awwalun, lalu menyebutkan siapa? Alladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Maka menjadi kewajiban bagi umat ini untuk menjadi pengikut para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka menginginkan ridha Allah Azza wa Jalla. Karena Allah katakan pada lanjutan ayatnya radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridha terhadap mereka. Mereka pun ridha terhadap Allah Azza wa Jalla. Ayat yang seperti ini dan semakna dengannya tentu beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis-hadis beliau, seperti di antaranya adalah sabda Nabi yang masyhur, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Nah, hadis yang semacam ini menunjukkan bahwa kebaikan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam beragama ini telah mendapat pujian dari Allah, kemudian dari Rasulnya. Maka dari itu kita mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, tentu kita akan tersesat, sebagaimana Allah Azza wa Jal juga telah menyebutkan ya pada ayat yang lain, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Nah, maka ketika mereka tidak mengikuti jalan kaum mukminin, yang tentu pertama dimaksud dengan mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang saat ayat ini turun merekalah yang ada kaum mukminin. Maka mereka yang menyimpang dari jalan tersebut, Allah Azza wa Jalla mengancam mereka. Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan mereka leluasa dalam kesesatannya, penyimpangannya dari jalan ini, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam jahannam wa sa'at masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ayat yang mengandung ancaman bagi mereka yang tidak mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentu bermakna kewajiban agar kita benar-benar mengikuti ittiba' as-salafus salih, para pendahulu yang saleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga masyhur, di mana beliau mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Adzu 'alaiha bin nawajid. Yang artinya alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rashidin, yang mereka itu al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapat petunjuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian muhdatsatul umur. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis yang seperti ini dan semakna dengannya juga masih ada yang lain, yang semuanya menunjukkan semakin kuatnya kewajiban ittiba' kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kebaikan umat ini akan bergantung pula dengan hal tersebut. Ya, ingat ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengatakan lan yasluh akhiru hadhil ummah illa bima aslaha atau bima saluha bihi awwaluha. Ya. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang baik dengannya awal umat ini. Awal umat ini baik dengan apa? Tentu dengan mengikuti Nabi. Sehingga awal umat ini mendapat pujian dari Allah dan Rasul karena ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhir umat ini pun akan menjadi baik ketika mengikuti mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka jelas tidak akan mendapat kebaikan. Al-Imam Ahmad rahimahullah menegaskan tentang hal ini di awal akidah beliau yang beliau tulis dalam kitab kecilnya Usulus Sunnah, ya. Beliau mengatakan Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim. Prinsip as-sunnah, pokok-pokok ajaran sunnah menurut kami, ya, adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan apa yang di atasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim dan mengikuti mereka, mencontoh mereka, meneladani mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah. Sehingga dengan apa yang tadi kita sebutkan dan telah disebutkan pula oleh para pendahulu kita yang lain, ya, menegaskan tentang hal ini, maka itulah satu-satunya jalan keselamatan, jalan yang benar, yang mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti para sahabat, kemudian para tabi'in dan seterusnya. Hal yang mungkin juga cukup penting bagi kita untuk kita sedikit mengenal, ya, beberapa ulama dan nama-nama mereka yang mengikuti jalan ini, karena dari masa ke masa mereka radhiyallahu anhum rahimahumullah ada dan mereka eksis di tengah umat. Tidaklah umat ini kosong dari orang-orang semacam mereka itu. Karena Nabi SAW sudah menegaskan la tazalu hadhil ummah adaba la tazalu ta'ifatun min ummati mansurah. Ya. Umat atau sekelompok dari atau apa? Ta'ifah, sekelompok dari umat ini terus akan mansurah, akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Nah, selama perjalanan umat Islam ini sebelum datangnya hari kiamat atau menjelang datangnya hari kiamat, mereka terus akan ada. Oleh karenanya perlu kita mengenal para ulama kita dari masa ke masa sampai saat ini, agar apa? Jalan kita semakin jelas. Manhaj yang diikuti oleh para ulama kita dari masa ke masa semakin jelas, karena orang-orangnya juga sangat jelas. Dan mungkin untuk membantu kita dalam hal ini, perlu kita melihat beberapa karya para ulama kita. Dan mungkin di sini saya ingat apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dalam kitab beliau Makanatu Ahlil Hadis. Nah, itu mungkin sebagai salah satu contoh kitab yang menyebutkan ulama-ulama dari masa ke masa, ya, dari generasi ke generasi. Dan itu sangat membantu kita untuk ittiba' as-salafus salih. Inilah orang-orangnya. Nama-nama mereka tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Akidah mereka juga tersebut dalam kitab-kitab para ulama. Maka dengan kita mengetahui fulan, ya, dari ulama kita fulan, dari ulama kita, akan semakin jelas siapakah yang kita ikuti dan siapakah yang mengikuti as-salafus salih. Nah, begitu pula lebih terperinci lagi, dari waktu ke waktu beliau juga mempunyai kitab yang lain yang mungkin bisa juga kita ambil faedah darinya, yaitu kitab Tadhkirun Nabihin. Ya, Tadhkirun Nabihin, itu judul awalnya. Beliau juga menyebutkan Asy-Syarabi hafizahullah nama para ulama-ulama dari masa ke masa dan biografi singkat tentang mereka. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, sangat membantu kita dalam rangka ittiba', mengikuti as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Syekh Ubaid hafizahullah dalam syarah beliau di sini juga menyebutkan beberapa nama para ulama, ya. Mungkin kita akan sebutkan apa yang beliau sebutkan di sini agar kita juga mengenal, dan sebagian besar walhamdulillah nama-nama mereka tidak asing dari telinga kita. Ya. Tentu setelah para sahabat Al-Khulafa'ur Rashidun, ya, Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Bil-Jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk ke dalam Al-Jannah, dan sahabat-sahabat yang terkenal Al-Abadilah, Al-Arba'ah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Az-Zubair, ya. Nah, para ulama dari kalangan sahabat, kemudian berikutnya para tabi'in. Di antara mereka adalah, atau para sahabat secara umum, kemudian para tabi'in, di antara mereka adalah Sa'id bin Jubair, Sa'id bin al-Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, Urwah bin Zubair, Abul Aliyah Ar-Riyahi, kemudian man ba'dahum kal-a'imatil arba'ah, seperti imam yang empat. Ya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kemudian begitu juga kata beliau ashabul madahib, mereka yang disebut tadi para tokoh-tokoh pimpinan madhab atau yang diikuti dalam madhab yang empat. Kemudian As-Sufyanain, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah Al-Kufi thumma Al-Makki, Al-Hammadain, Hammad bin Salama, Hammad bin Dinar, Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, Al-Fahmi Al-Misri, Ashabul Kutub As-Sittah, penulis kitab yang enam, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, ya. Kemudian berikut-berikutnya, termasuk yang sangat menonjol, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Rajab, nah, dan seterusnya. Nah, ini tentu Syekh menyebutkan karena keterbatasan tempat dan beliau tidak bermaksud menyeluruh dalam menyebutkan. Namun, apa yang beliau sebutkan ini sebagai contoh pengenalan terhadap para ulama yang mereka berjalan di atas jalan as-salafus salih. Nah, dengan mengenal nama-nama mereka, maka ketika kita belajar agama dalam bab akidah, fikih, merekalah rujukan kita. Ya, merekalah yang menjadi penjelas bagi berbagai persoalan agama, baik akidah maupun fikih maupun akhlak dan seterusnya. Dan tentu ini perlu dilanjutkan lagi dari masa ke masa sampai di zaman kita ini. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, kitab Asy-Syarabi hafizahullah sangat membantu kita untuk mengenal nama-nama ulama yang berjalan di atas jalan as-salafus salih. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian setelah bagian pertama ini, yaitu ittiba' as-salafus salih, Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah menyebutkan juga sebagai pelengkap bab ini, wal istighfar lahum, kita juga diwajibkan untuk memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Ya. Para as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa demikian? Karena itulah perintah Allah Azza wa Jalla, atau itu apa yang Allah sebutkan, ya. Agar kita berbuat seperti itu. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an pada surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Nah, inilah landasan dalam hal ini, di mana firman Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat al-muhajirun wal-ansar, orang-orang yang datang setelah mereka, yakulun, mereka mengatakan, Rabbana gfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan pada kalbu kami ghil, kedengkian, bagi mereka orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau zat yang maha pengasih dan penyayang. Nah, ayat ini menunjukkan seperti apakah kaum yang datang setelah para sahabat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan seperti ini. Mereka adalah yang mendoakan para sahabat radhiyallahu anhum. Mendoakan para sahabat, memohon kepada Allah ampunan untuk mereka. Ya. Tentu hal ini sangat jelas maksudnya. Kenapa permohonan ampun untuk mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti itu memiliki kalbu yang tulus terhadap para sahabat, memiliki niat baik terhadap para sahabat, tidak memendam dendam, tidak memendam kebencian dan seterusnya. Bahkan mereka mendoakan. Para sahabat, mereka bukan orang-orang yang maksum. Mereka sebagaimana manusia yang lain dari sisi mungkin saja salah. Nah, Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa mereka yang datang setelah para sahabat mendoakan para sahabat. Nah, inilah perbedaan antara orang-orang yang kalbunya tulus, ya, terhadap para sahabat, tidak memendam hal-hal yang merupakan kebencian atau dendam, dengan mereka yang sebaliknya. Makanya telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan ayat ini, lalu menengok mereka yang mencela para sahabat, kata Aisyah radhiyallahu anha, umiru an yastaghfiru li ashabin nabi fasabbuhum. Mereka itu diperintahkan untuk istighfar, mohonkan ampun untuk para sahabat, tapi justru mereka malah mencela para sahabat. Nah, ucapan Aisyah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan ini sangat kita rasakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyindir mereka, ya, orang-orang yang sudah mulai bersikap yang menyimpang terhadap para sahabat Nabi, yang kemudian mereka menjadi orang-orang Syiah, Rafidhah, atau juga sebagian mereka yang khawarij. Nah, karena kedua kelompok ini sama-sama dari sisi mencela para sahabat. Hanya saja beda, ya, siapa yang dicela, siapa yang tidak dalam beberapa sisinya. Namun mereka bertemu, khawarij dan syiah, dalam satu titik, yaitu mereka juga sama-sama mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan mereka itu diperintahkan untuk istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka para sahabat, tapi justru mereka mencela para sahabat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan ini, seperti yang tadi kita katakan, bahwa dua hal ini, ya, ittiba' as-salafus salih dan istighfar lahum, suatu hal yang harus sama-sama dikerjakan dua-duanya, ya, saling melengkapi. Karena jangan sampai ada orang yang melakukan hanya salah satunya saja. Ada kalanya orang mengaku baik dengan para sahabat, tapi tidak mengikuti jalan para sahabat dalam akidah maupun ibadah. Ya, ada pula orang-orang yang mungkin dua-duanya tidak malah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, perlu diingat pula di sini, setelah kita mengetahui akidah as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dalam hal ini kita juga mengingat mereka yang bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh as-salafus salih, kelompok-kelompok yang lain yang tidak sejalan dengan ini. Mereka ada yang menjauh dari jalan as-salafus salih dengan berbagai keyakinan-keyakinan mereka, seperti orang-orang al-aqlaniyun atau mu'tazilah atau jahmiyah, bahkan tampak sekali bahwa mereka jauh daripada ittiba' as-salafus salih. Ya, dalam berakidah sangat jelas akidah mereka menyimpang dari akidah as-salafus salih. Mereka mendahulukan ittiba'ul aql, mengikuti akal, yang sesungguhnya adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, ittiba'ul ahwa, semua yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi adalah ittiba'ul hawa. Ya, dan kelompok yang seperti ini, di samping mereka al-mu'tazilah wal-aqlaniyun dan kelompok-kelompok sesat yang lain, juga sama sebetulnya, apakah dalam bab keyakinan maupun dalam bab amal. Ya, begitu pula dalam bab yang satunya, bab istighfar, kita telah sebutkan di sana ada kelompok-kelompok yang lain yang tidak sejalan dengan ini, yaitu Asy'iah, Rafidhah, begitu pula Al-Khawarij, atau juga An-Nawasib, orang-orang Nawasib yang mereka justru malah mencela para Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan setelah bab ini, berikutnya, wa tarkul mira wal jidal fid din, di antara akidah al-sunnah wal jamaah adalah tarkul mira, meninggalkan al-mira wal jidal, perdebatan dalam agama, wa tarku kulli ma ahdathahu al-muhdithun, dan meninggalkan semua yang dibuat-buat oleh para pembuat bid'ah. Nah, ini dua bagian dalam bab usul, pokok dan prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, tarkul mira wal jidal fid din, meninggalkan al mira wal jidal, perdebatan dalam agama. Ulama-ulama kita rahimahumullah juga senantiasa menyebutkan hal ini, sebagaimana Ibnu Abi Zaid menyebutkan, ya, Imam Ahmad, At-Tahawi, dan hampir tiap buku akidah menyebutkan tentang hal ini. Namun di sini perlu dipahami apa yang dimaksud dengan tarku al-mira wal jidal. Secara ringkas disebutkan oleh Syekh Ubaid dalam syarahnya bahwa bisa kita bagi menjadi dua, al-mira wal jidal, perdebatan dalam agama ini. Ada jidal yang diperbolehkan atau terpuji. Nah, tentu bukan ini yang dimaksud dalam bahasan kita sekarang. Jidal atau perdebatan yang terpuji telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam beberapa ayat. Seperti, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan yang terbaik. Kalau begitu ada perdebatan yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan tentu itu baik. Tapi juga dengan apa syarat-syaratnya. Allah menyebutkan billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik. Begitu pula Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitab illal ladzina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali yang zalamu minhum. Mereka yang berbuat zalim dari golongan mereka tersebut. Jadi di sana ada perdebatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal atau disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, perdebatan yang terpuji itu secara global kata Syekh Ubaid yaitu bayanul haq bil adillah. Yang intinya adalah menerangkan kebenaran dengan dalil-dalil kepada mereka kaum muslimin. Juga liman jaa yatlubu haqqan mustarsyida, kepada orang yang sedang datang kepada kita mencari kebenaran dan minta bimbingan. Nah, mungkin saat itu terjadi dialog atau diskusi. Ya. Dia bertanya, "Kenapa begini?" Oh, ini jawabannya. Ada orang mengatakan seperti ini jawabannya. Tapi dia melakukan itu tidak lain kecuali memang betul-betul minta bimbingan. Nah, sekalipun terjadi diskusi di situ, tapi itu diskusi yang baik karena tujuannya baik dan tentu juga tidak lepas dari cara yang baik. Ya, yang seperti ini dilakukan oleh para pendahulu kita, ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdialog dengan orang-orang Nasara Najran, ya kan? Begitu pula sahabat diantaranya yang masyhur Ibnu Abbas berdialog dengan orang-orang Khawarij. Sehingga ribuan dari mereka bertaubat. Nah, ini adalah contoh-contoh al-jidal atau perdebatan yang terpuji. Perdebatan yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Nah, bukan ini yang dimaksud dalam apa yang kita sebutkan di atas. Tarkul mira atau jidal. Meninggalkan jidal bukan bagian yang ini. Tapi bagian yang kedua, yaitu jidal yang tercela. Insya Allah kita akan jelaskan setelah adzan. Fadhal. المؤذن يؤذن بسم الله kita lanjutkan. Adapun bagian kedua dari al-jidal atau al-mira adalah yang tercela. Jidal yang tercela di sini Syaubat membawakan beberapa dalil yang menunjukkan adanya jidal yang tercela. Di antaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ad-Darimi dan yang lain atau At-Tirmidzi dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lain. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum sesat ba'da hudan kanu alaih, setelah mereka berada di atas petunjuk. Illa utul jadal, kecuali mereka diberi kemampuan untuk berdebat. Lalu Nabi SAW membaca ayat, balhum qawmun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang suka berdebat. Nah, hadis Nabi sekaligus ayat ini menunjukkan celaan terhadap perdebatan atau orang yang suka mendebat. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran celaan terhadap perdebatan pada jenis yang tercela ini, semacam firman Allah Azza wa Jalla, "Wajadalu bil batil liyudhidhu bihil haqq." Ya. Mereka mendebat dengan cara yang batil, dengan kebatilan, untuk apa? Untuk menepis, untuk menolak kebenaran. Nah, artinya kalau begitu di sana memang ada jenis perdebatan yang dicela dalam ayat maupun dalam hadis, dan masih banyak ayat yang lain terkait dengan ini. Bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Inna abghadhar rijal ilallah al-aladul khasim." Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci Allah Azza wa Jal adalah orang yang alot dalam perdebatan, ya, sering dan suka berdiskusi, berdebat. Nah, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, ulama senantiasa menyebutkan dalam buku-buku akidah bab ini, bahwa akidah Ahlussunnah di antaranya adalah meninggalkan perdebatan. Al-Imam Ahmad rahimahullah, di samping menyebutkan yang pertama tadi dalam kitab Ushulussunnah, lalu beliau melanjutkan apa? Setelah menyebutkan Ushulussunnah indana atamassuk, berikutnya wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Dan akidah kami adalah meninggalkan al-khusumat. Khusumat yakni perdebatan-perdebatan itu yang dimaksud. Juga tidak duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan-perdebatan dalam agama. Nah, ikhwani fid din rahimakumullah, karena perdebatan-perdebatan yang tercela ini bertolak belakang dengan salah satu prinsip dalam agama kita, yaitu apa? Al-istislam. Tunduk patuh inqiyad kepada an-nas, baik dari Quran maupun hadis. Itu kan prinsip kita. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Bahwa ucapan kaum mukminin bila diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi seorang mukmin, mukminah, bila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, untuk pilih-pilih. Tidak boleh. Jadi apa keputusan Allah dan Rasul? Terima. Nah, ini adalah apa? Istislam, inqiyad, tunduk, patuh, menerima apa adanya dari Allah dan Rasul. Nah, perdebatan-perdebatan yang dimaksud tadi, yaitu yang tercela, adalah bertolak belakang dengan prinsip ini. Sebagaimana Allah cela siapa? Bani Israel. Disuruh menyembelih apa? Al-Baqarah. Sapi. Tapi tidak begitu saja menerima, tunduk, patuh. Justru bertanya, berdebat. Mendebat Rasulnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini suatu hal yang sangat tercela. Mereka diperintahkan untuk masuk ke apa? Palestina ketika itu, ya. Untuk berperang. malah mengatakan idzab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dan Rabbmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini. Nah, justru mengatakan seperti itu kepada nabinya, rasulnya, mendebat. Makanya al-mira' fid din, nah ini tercela karena bertolak belakang dengan prinsip al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan kepada keputusan Allah dan Rasul. Ikhwan fi din rahimakumullah, ulama kita rahimahumullah juga menyebutkan beberapa bentuk perdebatan yang tercela di samping yang tadi kita sebutkan model Bani Israel, yaitu intinya apa? Ingin lari dari perintah. Ya. Perdebatan yang tujuannya apa? Ingin lari dari perintah. Ingin mendebat, bukan ingin tunduk dan patuh. Ini menunjukkan cacat pada niatnya. Ya. Kemudian juga di antara perdebatan yang dicela oleh para ulama kita seperti yang dijelaskan oleh Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu apa? Melontarkan syubhat-syubhat. Kita ketika bertanya mestinya adalah bertanya untuk istirsyad, minta bimbingan, minta petunjuk, dan siap untuk patuh, siap untuk tunduk kepada kebenaran yang disampaikan. Itu soal istirsyad, pertanyaan yang memang minta bimbingan. Ada kalanya sebaliknya, soal at-ta'annud, ya, inad, pertanyaan tapi intinya ingin apa? Membangkang, membantah. Nah, termasuk juga di sini justru melontarkan syubhat-syubhat. Diberitahu melontarkan syubhat bukan untuk memecahkan syubhat itu, tapi untuk membuat keraguan. Ya. Melontarkan syubhat-syubhat dalam perdebatan untuk menimbulkan keraguan. Untuk menimbulkan kebimbangan agar orang apa? Tidak kokoh melihat sejauh mana kekuatan ilmunya. Dia sendiri adalah orang yang bingung tentunya kalau seperti itu. Makanya ulama kita dahulu mengatakan bahwa menja'ala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, menja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsara tanakkul. Siapa yang menjadikan agamanya itu adalah sebagai tujuan perdebatan, ya, aktsar at-tanakkul, dia akan banyak pindah-pindah. Karena debat dengan ini, ya, kalah mengikuti yang menang. Nanti lain kali debat lagi, kalah mengikuti. Akhirnya berpindah-pindah. Makanya ketika disampaikan kepada Imam Malik rahimahullah, ya, ada orang yang minta berdebat dengan beliau. Imam Malik rahimahullah mengatakan, fa in ghalabtani, kalau kamu mengalahkan saya. Dia jawab, in ghalabtuka ittaba'tani, ya, kamu ikut saya. Ya, Imam Malik mengatakan, kalau kamu mengalahkan saya, terus bagaimana? Ya, kamu ikut saya, kata dia. Fa in ja'a rajulun akhar fakallamana faghalabana. Terus kalau ada orang lagi berdialog dengan kita, dia menang. Bagaimana? Ya, kita mengikuti dia. Karena dia yang menang. Kalau gitu sudah pindah dua kali ini, ya. Maka kata Imam Malik rahimahullah, ya Abdullah, ba'atallahu azza wa jal Muhammadan bidinin wahid. Allah mengutus nabinya, Nabi Muhammad itu dengan satu agama. Tapi kamu dengan cara seperti itu, saya lihat sudah pindah berapa kali, berpindah-pindah. Tantakil min dinin ila din. Kamu pindah dari satu keyakinan agama ke keyakinan yang lain. Nah ini menunjukkan cara kamu cara batil, ya, tidak benar. Berpindah-pindah agama seperti itu, yang ini adalah buah daripada al-mira fid din. Ya. Begitu pula termasuk yang dicela oleh para ulama kita, ada kalanya seorang berdebat, berdiskusi dengan apa, akhirnya mengadu satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Pernah yakni suatu saat Nabi SAW keluar dan bertemu dengan para sahabat, mereka sedang berdialog, ya. Maka Nabi SAW ketika melihat yang seperti itu, ini menyebut ayat, itu menyebut ayat, langsung muka beliau merah padam, ya. Disebutkan di situ seperti apa, ditampar atau dipukul dengan apa, buah delima, ya. Saking marahnya Nabi SAW, kemudian Nabi mengingatkan bahwa Al-Quran diturunkan bukan untuk diperlakukan seperti ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas bahwa di sana ada perdebatan-perdebatan yang dicela oleh para ulama kita, di antara yang disebutkan tentu juga, ya, kejelekan-kejelekan dalam perdebatan mencakup banyak hal. Ada kalanya karena niatnya yang buruk, ada kalanya karena caranya yang buruk, ada kalanya karena materinya yang tidak pantas untuk diperdebatkan. Seperti apa? Seperti memperdebatkan tentang hal yang sudah jelas, ya, tentang adanya Allah Azza wa Jal. Bagi kita muslimin buat apa? Nah, itu hal yang sudah menjadi keyakinan yang paten, gak mungkin tidak. Artinya itu sudah menjadi keyakinan kamu sebut, apa diperdebatkan tentang adanya Allah Azza wa Jal di tengah muslimin? Kalau kita berdebat dengan mulhid, ya kan, tentu kita dengan argumen kita sebagai seorang muslim, dia dengan syubhat-syubhatnya, nah, seperti yang dilakukan para ulama kita ketika berdebat dengan mulhidin. Juga misalnya perdebatan dalam perkara yang gaib, ya, yang tidak mungkin hal itu akan diketahui dengan cara perdebatan akal. Bab yang gaib kan hanya apa kata Allah, apa kata Rasul, kita beriman dengan yang disampaikan dalam ayat dan hadis, sudah selesai. Ya, aman nabihi kullum min indi rabbina. Selesai begitu. Kita beriman, ya, dengan apa yang Allah beritakan, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bab gaib seperti itu. Berita dari Allah tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, disebut dalam ayat hadis, sudah. Hanya kita dengar dan kita iman. Tapi sebagian kelompok, terutama mereka orang-orang Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka, memperdebatkan bab ghaibiyat. Halal yang ghaib diperdebatkan, ya. Karena memang mereka jalannya sudah beda. Kalau kita akan jalannya apa? Jalan kita tadi istislam walinqiyat, taat, tunduk, patuh kepada ayat dan hadis. Dan jalan kita adalah wahyu. Qul innama unzirukum bil wahyi. Katakan bahwa aku memberi peringatan kepada kalian dengan wahyu. Ini jalannya para nabi, wahyu. Sami'na wa ata'na. Tapi jalannya mereka adalah apa? Dengan cara akal. Ya. Bukan menerima wahyu, tapi dengan akal-akalan. Makanya mereka dalam perkara yang gaib pun diperdebatkan. Nah, jadi ada kalanya perdebatan tercela karena materinya, ini materi yang enggak pantas diperdebatkan. Maka dari itu semua jenis perdebatan yang tercela tersebut, entah karena niatnya, caranya atau materinya, harus ditinggalkan semuanya. Ya, ikuti adab-adab para ulama, ikuti petunjuk dan saran-saran mereka, contoh dari mereka, tidak melakukan perdebatan kecuali memang yang terpuji. Makanya Allah betul-betul menyebutkan billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tarku ma ahdathahu al-muhdithun. Meninggalkan apa yang dibuat-buat oleh al-muhdithun, para pembuat, yakni membuat tuntunan dalam agama yang tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, termasuk daripada akidah Ahlussunnah, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bid'ah dan menjauhinya. Nah, ini juga senantiasa disebutkan oleh para ulama kita dalam akidah-akidah Ahlussunnah. Di sini Ibnu Abi Zaid rahimahullah menyebutkan di akhir bab kitab ini, ulama yang lain seperti Imam Ahmad di awal, ya sama saja yang semuanya menjelaskan tentang hal ini, hanya beda penempatannya. Kalau Imam Ahmad rahimahullah di awal mengatakan apa? Usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah wal iktida' bihim wa tarkul bid'ah. Ya. Mengikuti sahabat dan meninggalkan bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, kata Imam Ahmad, semua bid'ah adalah sesat. Begitu. Di sini Ibnu Abi Zaid meletakkan di akhir. Yang jelas ulama kita semuanya menegaskan tentang ini. Dan ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Ya, hadis Irbad bin Sarih menyebutkan dua-duanya. Pertama, alaikum bisunnati, mengikuti sunnah Nabi. Ya kan? Terakhir, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara baru. Yakni dalam bab agama ini. Jadi dua hal disebut dalam hadis Irbad bin Sarih ini. Ya, seperti yang kita sebutkan di dalam kitab ini. Ulama mengambil tentunya dari hadis itu dan juga hadis-hadis yang semakna dengannya yang mencela bid'ah, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami, maka itu tertolak. Ya. Dan Nabi SAW dalam khutbah-khutbah beliau senantiasa menyebut apa? Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang muhdatsat. Perkara-perkara baru dalam agama ini. Nah, mereka yang melakukannya tertolak amalnya, bahkan bisa jadi lebih daripada itu, ya, terkadang yakni seperti dalam penyebutan keutamaan kota Madinah, mereka pun dilaknat, ya, oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang melaknat. Jadi berat sekali bab bid'ah ini, bid'ah dalam bab agama. Para ulama kita juga sangat menegaskan tentang hal itu. Ikhwan fi din rahimakumullah, Ibnu Abi Dawud juga dalam qasidahnya yang masyhur mengatakan apa, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillah, ikutilah dan peganglah dengan kuat tali Allah, wala taku bid'iyan, jangan engkau menjadi bid'i, pengikut bid'ah. La'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau dengan itu, ya, menjadi orang yang beruntung. Nah, memang begitu. Kalau mau beruntung, selamat dunia akhirat, maka tinggalkan bid'ah. Bid'ah merupakan hal yang sangat tercela dalam agama, dan bid'ah mencakup berbagai hal, bukan hanya bid'ah dalam ibadah saja. Jangan dianggap bid'ah itu dalam urusan bab sholat, puasa, ya, haji, zikir dan seputar itu saja. Bahkan ada bid'ah-bid'ah yang lebih berbahaya, yaitu dalam akidah, ya, dalam keyakinan, ya, dan itu justru sangat mendasar. Namun disayangkan sebagian orang kurang perhatian dalam bid'ah apa pada bab akidah ini. Seolah-olah bid'ah dalam hal apa? Ibadah-ibadah saja. Padahal dalam bab akidah ini sangat berbahaya. Ada kalanya orang dalam sholat mengikuti sunnah Nabi tapi punya keyakinan ya hadis ahad enggak boleh diterima dalam hal akidah. Ya kan? Oh, bahaya. Ya. Ada kalanya kelihatannya mengikuti sunnah dalam berbagai ibadah tapi berkeyakinan ya kalau sunnah hadis Nabi bertentangan dengan ayat, buang hadis Nabi. Dahulukan ayat Quran. Ini prinsip yang cukup berbahaya karena pada dasarnya tidak akan mungkin bertentangan keduanya dari sumber yang satu yaitu Allah Azza wa Jalla, baik Quran maupun hadis. Nah, maka dari itu semua bab bid'ah baik dalam ibadah maupun lebih lagi dalam keyakinan harus ditinggalkan. Dan ini sebagai penegas untuk ittiba' mengikuti Nabi dan para sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah ya, penegasan tentang makna ittiba'. Ya, yang maknanya bahwa seorang yang ittiba' itu bukan hanya saya mengikuti Nabi, tapi juga dilengkapi apa? Menolak yang bertentangan dengan Nabi. Kalau seorang mengikuti Nabi tapi juga menerima yang dari selain Nabi, dia tidak ittiba'. Dia tidak ittiba', belum ittiba'. Seorang dikatakan ittiba' kalau sudah mengikuti Nabi dan menolak yang bertentangan dengan Nabi. Nah, ini baru ittiba' yang sesungguhnya. Nah, itu diingatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah dalam salah satu kitab beliau, kalau tidak salah dalam Sahih ya, beliau mengatakan hal tersebut. Yang jelas kalau begitu inilah keyakinan para ulama kita as-salafus saleh ya, para imam sepakat dengan hal itu. Ya, para imam sepakat dalam hal itu, prinsip ini mereka sepakati. Maka kalau kita betul-betul mengikuti para ulama kita ya, para sahabat, para tabi'in ya, para imam mazhab termasuk Syafi'i dan Ahmad, dan kedua ulama ini sangat tegas dalam bab mengikuti sunnah dan menolak bid'ah. Apalagi Syafi'i justru sangat banyak ucapan-ucapan beliau tentang apa? Ittiba'us sunnah. Nah, tapi disayangkan banyak orang yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i namun dalam ittiba' ya, ternyata tidak seperti yang dimaukan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimahullah, hal ini betul-betul perlu ya diwujudkan dalam keseharian, bukan hanya dalam ucapan tapi perlu diwujudkan dalam amal kita, keseharian kita dalam menjalani agama ini. Terakhir beliau mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Ya, ini sebagai penutup kitab beliau, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan hak Nabi, kewajiban kita untuk bersalawat kepada beliau, mendoakan juga keluarga beliau dan pengikut beliau, dan semoga kita juga ya tergolong menjadi pengikut-pengikut beliau yang setia dengan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah kita selesai dari kitab ini. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapat ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.